الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang lelaki disebabkan karena adanya hubungan persusuan, dan telah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala bahwa ada 7 golongan dari kalangan para wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan. 2 yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan 5 bagian atau 5 golongan yang disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke pembahasan al-muharramat bitaqid, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi namun tidak bersifat selamanya, maka ada beberapa syarat. Di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha untuk menetapkan bahwa si fulan menjadi saudara sesusuan bagi yang lainnya. Syarat yang pertama bahwa ketika seseorang menyusui, maka dia menyusui dari seorang wanita, dari manusia, maka tidak teranggap saudara sesusuan apabila seorang anak meminum susu dari susu kambing atau susu sapi. Demikian pula yang lainnya minum dari kambing yang sama atau susu yang, sapi yang sama, maka tidak dikatakan bahwa ini saudara sesusuan. Yang nyusui siapa? Kambing atau sapi atau unta. Ini tidak teranggap. Jadi harus susu tersebut dari manusia, dari seorang wanita. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa ditetapkannya dan dianggap bahwa akibat dari menyusui tersebut menyebabkan mahramiyah apabila anak tersebut menyusui sebanyak 5 kali atau lebih. 5 kali menyusui atau lebih. Dan ini pendapat yang rajih, yang paling sahih dari pendapat para ulama, meskipun diperselisihkan. Ada sebagian fuqaha mengatakan sekali menyusui maka sudah teranggap, sekali menyusui dianggap bahwa itu sudah ibu susuannya, dianggap mahram. Sebagian mengatakan 3 kali. Yang sahih dari pendapat para ulama dan dikuatkan dengan hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa jumlah menyusui sebanyak 5 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Kata beliau, annahu kana fi ma unzila min al-Qur'an 10 radha'at yahrumna. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Bahwa dahulu pertama kali disyariatkannya persusuan yang diturunkan dari Al-Qur'an Karim apabila seorang menyusui sebanyak 10 kali. 10 kali menyusui maka menjadi mahram. Lalu kemudian hukum ini dihapus. Dihapus menjadi 5 kali menyusui. Maka hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita bahwa yang menyebabkan pengaruh dari menyusui tersebut, yang menyusui menjadi ibu susuannya, demikian pula anak-anak yang pernah menyusui kepada wanita yang sama menjadi saudara susuannya apabila berjumlah 5 kali menyusui. 5 kali atau lebih, 6 kali, 7 kali dan seterusnya. Berarti apabila seorang anak menyusui hanya sekali saja, sekali, maka tidak teranggap sebagai ibu susuannya. Atau 2 kali, tidak teranggap. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuharrimu al-imlajatu walal imlajatan. Tidak menyebabkan mahram sekali atau 2 kali. Dalam riwayat yang lain, al-massatu walal massatan. Sekali menghisap atau 2 kali menghisap. Tidak cukup. Tidak menjadikan dia sebagai ibu susuan. 3 kali demikian pula. 4 kali demikian pula. Belum dianggap sebagai mahramnya. Dia tidak dianggap sebagai anak susuan dan yang menyusuinya tidak dianggap sebagai ibu susuannya. Jadi harus 5 kali. Berdasarkan hadis yang telah diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian 5 kali ini, 5 kali. Kapan dihitung sekali? Apakah dengan menghisap 1 kali? Sekali dia menghisap, dia menarik al-massah dianggap 1 kali. Berarti ketika dia 5 kali menghisap, 1 2 3 4 5 telah menjadi mahram meskipun dengan 1 nafas. Ini pendapat sebagian para ulama. Atau yang dimaksud dengan sekali menyusui yaitu apabila anak tersebut memegang payudara seorang wanita, misalnya dia menghisapnya, lalu dia melepasnya karena dia ingin bernafas. Karena dia ingin bernafas. Lalu dia kembali lagi. Nah, ketika dia melepas, apakah ini teranggap sekali? Misalnya dia 3 kali menghisap, terus dia lepas. Dia lepas karena ingin bernafas. Terus dia kembali. Nah, ketika dia melepas, apakah dihitung 1 kali? Padahal dia akan kembali lagi. Dan mungkin dia melakukan itu sebanyak 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Berarti dalam satu waktu dia dianggap menyusui 5 kali. Atau yang dimaksud sekali menyusui, yaitu dia menyusui dari wanita tersebut. Sekali dia menyusui dianggap 1 kali, meskipun dia melepas-lepasnya. Meskipun berkali-kali dia menghisapnya, tapi ibaratnya seperti seorang yang makan, dia sarapan, sekali sarapan. Sarapan kan dia beberapa kali menyuap. Kadang-kadang istirahat, tapi dia lanjut, sekali sarapan. Dan pendapat yang terakhir ini yang rajih insyaallah taala, bahwa yang dimaksud 1 kali yaitu apabila anak tersebut ya, dia dalam keadaan membutuhkan asupan makanan. Makanan bagi bayi tersebut adalah ASINYA. dia sekali mengkonsumsi dari ASI tersebut sampai dia merasa puas atau dia merasa kenyang. Nah, itu dianggap satu kali. Ya, ibaratnya seperti dia makan satu porsi. Satu porsi, itu satu kali. Misalnya pagi dia minum susu wanita tersebut, terus dia minum sekitar 5 menit, 10 menit, dia puas, lepas. Satu kali, sarapan. Nanti berikutnya misalnya jam 10, itu sudah satu kali tadi. Jam 10 dia ingin menyusui kembali, disusui lagi, sampai dia puas. Atau merasa kenyang, dia melepaskan sendiri, tenang dia, tidur setelah itu. Berarti dua kali. Siang hari dia membutuhkan susu lagi, diberikan lagi, sampai dia puas, tiga kali. Nah, ini sampai lima kali, barulah dianggap bahwa anak tersebut telah menjadi anak susuannya. Dan wanita itu telah menjadi ibu susuan bagi anak tersebut. Dan semua anak-anak yang pernah disusui oleh wanita ini dengan syarat yang sempurna, mereka itu adalah saudara-saudara sesusuannya. Ini yang sahih dari pendapat para ulama dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, kalau hanya sekali disusui, meskipun sampai puas, berapa kali dia menghisap, belum teranggap. Sampai dia mengambil porsinya sebanyak 5 kali porsi minum ASI. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang pernah menyusui seorang anak, betul-betul perhatian dalam menghitung. Menghitung berapa kali dia telah menyusui anak tersebut. Sekaligah. Atau dua kali, atau tiga kali, empat kali, belum cukup, empat kali. Sampai dia menyusuinya sebanyak 5 kali, yang satu kali itu seperti satu porsi makanan. Karena makanan bagi ASI adalah, makanan bagi seorang anak bayi adalah ASI. Maka dia makannya sambil puas, sampai puas, barulah kemudian dianggap satu kali. Sampai 5 kali, maka terjadi hubungan mahramiyah di antara keduanya. Kemudian syarat yang ketiga, di antara syarat terjadinya hubungan kekerabatan karena persusuan, bahwa ar-radha', menyusui, itu pada masa di mana anak tersebut menjadikan ASI sebagai konsumsi utamanya. Seperti halnya orang dewasa, konsumsi utamanya adalah beras, makan nasi. Maka demikian pula anak kecil, yang paling utama bagi mereka adalah ASI. ASI adalah konsumsi utamanya. Terus mungkin kadang-kadang dikasih kurma, kadang-kadang dia makan bubur, kadang-kadang yang lainnya. Namun ASI yang paling utama. Nah, ketika seseorang pada masa dia mengkonsumsi ASI, dan ASI itu adalah makanan utamanya, maka di saat itulah ya berlaku hubungan persusuan ketika dia menyusui pada masa-masa itu. Pada masa-masa tersebut. Lalu berapa lama? Berapa lama seseorang dikatakan bahwa dia sangat bergantung kepada ASI? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun sebulan atau 2 bulan. Jumhur ulama mengatakan 2 tahun sempurna. 2 tahun dalam hitungan tahun Hijriyah. Dan ini yang sahih insyaallah taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masa menyusui anak tersebut, masa menyusui seorang anak apabila mencapai 2 tahun. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Bahwa ibu-ibu yang memiliki anak, mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini, 2 bulan sempurna bagi orang yang hendak menyempurnakan persusuannya. Maka ayat ini jelas menunjukkan tahdid, pembatasan, bahwa 2 bulan ini yang paling teliti dalam menetapkan masa di mana bermanfaatnya atau konsumsi paling utama seorang anak adalah ASI. Maka harus dihitung 2 bulan tidak lebih dari itu. Apabila telah mencapai 2 tahun, afwan bukan 2 bulan, 2 tahun, sempurna 2 tahun dalam hitungan hijriah, maka pada masa-masa inilah yang apabila seorang anak menyusui dari seorang ibu, dari seorang wanita, berlaku hukum saudara persusuan atau ibu susuan. Oleh karena itu anak yang berusia 3 tahun sudah tidak lagi berlaku. Anak yang berusia 4 tahun tidak lagi berlaku. Apalagi anak yang berusia 25 tahun. Anak berusia 25 tahun sudah jenggotan. Nah. Jadi ini pada masa-masa berlakunya perhitungan susuan tersebut. Apabila seorang anak menyusui dari seorang wanita di usia 3 tahun sudah tidak berpengaruh. 4 tahun, 5 tahun tidak. 2 tahun ke bawah. Ya. Ya, ini di bawah 2 tahun dalam hitungan tahun hijriyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamar radha'atu minal majaa'ah." Bahwa persusuan itu teranggap berasal dari al-majaa'ah, dari rasa lapar seorang anak. Ketika dia menjadikan konsumsi utamanya adalah ASI. Dan itu pada usia 2 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la radha'a illa ma fataqal am'a. Wa kana qabla al-fitam. Tidak ada atau tidak teranggap persusuan itu kecuali yang membelah usus, ya, maksudnya memberi pengaruh. Dalam riwayat yang lain, ma ansyazal lahma, yang menumbuhkan daging. Ya, bukan tambahan, tapi memang itu yang utama. ASI itu adalah yang utama. Itulah yang beri manfaat. Ya. Apabila ada seorang anak di usia 1 tahun dia telah disapih. Usia 1 tahun dia sudah tidak lagi menjadikan ASI sebagai konsumsi utama. Dia sudah makan, ya, dia mengkonsumsi yang lain. Usia 1 tahun. Kemudian 1 tahun setengah dia menyusui lagi. Dia menyusui kepada wanita yang lain sebanyak 5 kali yang memuaskan atau mengenyangkan, 5 porsi. Di usia 1 setengah tahun. Apakah di usia 1 setengah tahun ini, padahal di usia 1 tahun dia sudah tidak menjadikan konsumsi utamanya ASI. Usia 1 setengah tahun dia menyusui pada seorang wanita. Apakah teranggap 5 kali susuannya? Ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa teranggap. Karena dia masih dalam masa 2 tahun. Jadi meskipun 1 tahun misalnya dia sudah bisa dipisahkan dari ASI ibunya, lalu 1 setengah tahun dia menyusui kepada wanita yang lain, maka teranggap karena masih dalam usia di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun masih teranggap. Sehingga jika dia menyusui kepada seorang wanita sebanyak 5 kali porsi menyusui, maka teranggap itu sebagai ibu susuannya. Oleh karena itu, dari sini terjawab pertanyaan sebagian yang menanyakan, gimana kalau misalnya seorang suami menyusui dari susu istrinya? Misalnya, dia mengambil susu istrinya. Nah, dia meminum ASI, air susu istri. Ini apa hukumnya? Dan dia minum banyak gitu. Hah? Bersaing dengan anaknya. Apa hukumnya? Tidak memberi pengaruh. Tidak menyebabkan hubungan mahraminya. Nah, ada yang mengatakan tidak ada batasan tahun. Bahkan dewasa pun, apabila dia menyusui kepada seorang wanita, misalnya wanita itu memerah susunya, lalu dimasukkan di gelas dalam jumlah yang banyak, lalu kemudian ada seorang laki meminum dari situ, misalnya ditaruh di kulkas, dia minum semuanya sampai 5 porsi. Ada yang mengatakan tetap jadi mahramnya. Ini pendapat yang batil, tidak benar yang demikian. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini, kesian para suami. Oleh karena itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, "Wa binan ala hadza yajib an nuhadzir ba'd al-azwaj." Dibangun di atas pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa dewasa pun memberi pengaruh, bisa menjadi anak susuan bagi seorang wanita. Kalau begitu wajib kita memberi peringatan pada sebagian suami, alladzina yurdi'un min thadi zaujatihim, mereka yang meminum susu dari istri-istri mereka. Wa hadza waqi' wa nus'alu anhu, ini terjadi, kata beliau, kami sering ditanya tentangnya. Li'anna an-nas al'an min shiddati taraf asbahu yastamti'una bin nisa' min kulli wajh, karena sekarang ini ya karena mereka hidup dengan penuh kemewahan, sebagian para laki mereka bersenang-senang dengan istrinya dengan segala cara. Fa ala hadzal qaul takunu ummuhu min ar-rida', sehingga kalau berdasarkan pendapat ini, maka istrinya yang tadi berstatus sebagai istrinya setelah dia minum asinya sebanyak 5 kali, maka berarti menjadi ibunya. Berarti yang tadi istri akhirnya menjadi ibu susuan. Bahaya itu. Wahina itu yang fasih. Kalau begitu sudah harus dipisah. Harus dipisah. Fayang kali betaraf talafan, akhirnya yang tadinya menyenangkan menjadi kebinasaan bagi dia. Harus dipisah. Wahyu yuridu ayutrif nafsahu bihada, lakin ba'dahu al-mufasalah, dia ingin bersenang-senang dengan cara ini, namun setelah itu terjadi perpisahan. Falau qulna bi hadzal qaul, kata beliau, kalau kita berpendapat dengan pendapat ini bahwa orang dewasa pun berpengaruh ketika dia menyusui, wa huwa qaulun dha'ifun muttarah la ibrata bihi, lakin hikayatuhu la ba'sa biha, dan ini pendapat yang lemah, yang terbuang, tidak teranggap, namun tidak mengapa kita sebutkan untuk sekedar menceritakan. Lakana til mar'atu dzakiyah allati la turidu zawjaha tahtalu alayhi, maka boleh saja seorang wanita cerdik, dia tidak senang hidup bersama suaminya, dia pengen pisah tapi enggak bisa, maka dia bisa membuat satu makar. Dia kumpulkan air susunya, dia perah susunya itu, dimasukkan di gelas, ya, masukkan di gelas. Tiap hari dihidangkan untuk suaminya. Suaminya menganggap, oh ini susu kambing misalnya, ini susu sapi, minum. Nah, sampai 5 kali memuaskan, maka pada minuman yang 5, istrinya pun mengatakan pada suaminya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, selamat berpisah. Kamu sudah menjadi anak susuan saya. Tidak boleh lagi ada hubungan. Saya adalah ibu susuanmu. Paham juga namanya. Nah, saya kira hanya orang dewasa yang paham. Nah, walhasil ma'asyiral rahimakumullah, kalau berdasarkan pendapat ini wah sudah. Istri bisa saja melakukan hal tersebut. Walhasil pendapat dhaif, pendapat yang sangat lemah. Tidak teranggap sama sekali. Lalu apa hukumnya menyusui laki-laki dewasa? Apa hukumnya? Jumhur para ulama dari seluruh madhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, mereka semua berpendapat bahwa menyusui orang dewasa tidak menyebabkan adanya hubungan mahram, tidak berpengaruh, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ada sebagian pendapat, dan itu yang dikuatkan oleh Daud Al-Zahiri dan Ibn Hazm dari madhab Al-Zahiriyah, mereka mengatakan bahwa yang dewasa bisa memberi pengaruh. Yang menjadi munculnya perselisihan ini karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Sahlah bintu Sahal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadukan tentang Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah ini tinggal di rumahnya. Dahulu dijadikan sebagai anak angkat, diadopsi. Dan setelah itu kan hukum ini dihapus, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah anak angkat itu. Mengadopsi anak. Itu pada masa jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang mengadopsi anak, bahkan ada yang sampai disahkan di pengadilan berhak untuk mendapatkan warisan. Ini adalah perkara yang batil, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini pernah terjadi, sehingga Salim maula Abi Hudzaifah ini tinggal di rumahnya, di rumah Sahlah. Semakin dewasa akhirnya sampai mencapai usia balig, dia keluar masuk rumah. Maka ini yang menyulitkan Sahlah. Dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Salim bersama kami di rumah kami, sementara ayat hijab telah turun, berarti kan harus dipisahkan. Tidak boleh terjadi pertemuan, tidak boleh memperlihatkan aurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ardi'i tahrumi alaihi." Susui dia. Dia akan menjadi mahram. Susui dia. Kata Sahlah, itu sudah dewasa orang ini. Orang yang orang dewasa. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqad 'alim annahu rajul kabir." Kamu sudah tahu bahwa memang dia sudah dewasa. Susui dia. Nah, maka hadis ini jadikan dalil oleh sebagian bahwa memberi pengaruh meskipun dia telah dewasa. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dijawab oleh para ulama. Yang pertama, bahwa hadis ini khusus untuk Salim, tidak berlaku bagi yang lain. Tidak berlaku bagi yang lain. Ini khusus untuk Salim. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa hukum ini telah terhapus. Memang sempat berlaku pada waktu itu, namun telah terhapus dengan adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyebutkan innamar radha'atu minal majaa'ah. Naam. Innamar radha'u ma fataqa al-am'a wa anshaza al-lahm. Ya, bahwa menyusui itu adalah yang menumbuhkan daging, yang menjadi konsumsi utama bagi seorang. Orang dewasa tidak lagi menjadi konsumsi utamanya. Nah, sehingga tidak lagi berlaku kejadian Salim ini. Telah terhapus hukumnya. Ada sebagian para ulama mengatakan hukum ini masih berlaku bagi seorang yang kondisinya seperti kondisi Salim. Kondisinya seperti kondisi Salim. Yaitu dia tinggal di rumah. Ya, dia tidak bisa dipindahkan dari rumah tersebut. Nah, karena sebagaimana kita sebutkan, dia dahulu diangkat sebagai anak, jadi tinggal terus di situ. Ya. Misalnya ada seorang anak yang ditemukan, akhirnya dipelihara terus, semakin dewasa, Tidak ada tempat tinggal yang lain. Dia tinggal di situ, keluar masuk rumah. Sehingga sulit untuk menjaga hijab. Nah, orang seperti ini memungkinkan menurut pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka disusui. Disusui meskipun dia telah dewasa. Meskipun dia telah dewasa, kondisinya seperti kondisi salim. Tidak boleh kemudian menyikapi secara umum, ya, siapa saja yang mau menjadi anak susuan sudah. Dengar ada wanita yang punya susu, sudah. Saya mau jadi ibu susuan kamu. Ya, akhirnya menyusui. Atau ada seorang anak tinggalnya di tempat yang lain, lalu dia susu menyusui kepada istrinya misalnya. Sampai 5 kali porsi. Bukan 5 isap atau 5. Sekedar 5 kali. Tidak memuaskan. 5 kali porsi. Dia meminumnya lalu dianggap anak susuannya. Ini batil. Tidak benar yang demikian. Tidak benar yang demikian. Ya, dan itu pendapat yang sangat lemah sekali. Tidak dibangun di atas dalil dari sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Yang lebih berhati-hati dan yang lebih rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa melebihi 2 tahun tidak lagi memberi pengaruh dari susuan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum Allah.